Apakah seorang musafir tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib? Seorang musafir yang transit di suatu tempat, sampai kapan dia boleh mengqasar sholatnya? Seorang musafir apabila dia ingin melaksanakan sholat sunnah rawatib, tidak mengapa. Jumhur para ulama tetap menganggap itu suatu hal yang sunnah. Jumhur ulama tetap menganggap suatu hal yang sunnah. Jika ada kesempatan, yang namanya seorang yang sedang melakukan safar, tentu dia tersibukkan dengan berbagai macam aktivitasnya, atau dia dalam keadaan kelelahan. Oleh karena itu dianjurkan seorang untuk dan diperintahkan untuk mengqasar sholatnya, dan ketika ada kebutuhan seorang dianjurkan untuk menjamak antara dua sholat, sholatul zuhur bersama dengan sholatul asar, sholatul maghrib dengan sholat al-isya. Namun apabila dia ada kesempatan sebagai seorang musafir, pada saat dia singgah misalnya satu tempat, apabila dia ingin mengerjakan sholat sunnah rawatib, maka jumhur ulama menganggap yang demikian termasuk amalan yang disunnahkan berdasarkan keumuman hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran sholat sunnah, dalam arti tentang diperbolehkannya sholat sunnah ketika safar, dari hadis Anas, dari hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Fadilatu Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dahulu beliau juga berpendapat tidak dianjurkannya mengerjakan salat rawatib di saat safar. Namun saya pernah mendengarkan fatwa beliau yang terakhir, beliau merujuk kepada pendapat jumhur ulama tentang dianjurkannya melaksanakan salat rawatib jika memungkinkan.